Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Masuk hadis yang ke-11 dari bab ini, atau hadis yang ke-199. Qala Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id ابن سنان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Jihad yang paling afdal yaitu kalimat yang adil. Ucapan adil terhadap penguasa yang zalim, yang jahat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdhal jihad kalimatu 'adlin 'inda sulthanin jarir. Jihad yang paling afdhal adalah ucapan yang benar, ucapan yang adil terhadap penguasa yang zalim, yang jahat. Perlu diketahui, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wali sultani bitonatan, bitonatus su wa bitonatul khair. Penguasa ini memiliki dua teman-teman. Ada teman-teman yang jelek, ada teman-teman yang baik. Teman yang jelek انظروا ماذا يريد الشيطان من ماذا يريد السلطان تمانيا انتوك dia melihat apa yang diinginkan oleh penguasanya. Summa tujayyinuhu lahu. Kemudian menghias-hiasi apa yang diinginkan oleh penguasanya. Wa taqulu hadha huwal haqq. Dan mengatakan ini adalah kebenaran. Hadha huwal thayyib. Ini baik. Wa ahsanta. Engkau baik, engkau benar. Walaupun apa yang dilakukan oleh penguasa tersebut adalah kejahatan, adalah kezaliman, sengaja dia melakukan hal itu dalam rangka menjilat penguasa dan mengharapkan dunia. Nah, ini teman-teman yang jelek bagi penguasa. Tatkala penguasa melakukan ini dan itu, walaupun yang dilakukannya itu adalah kezaliman, walaupun yang dilakukannya itu adalah kejahatan, dia mengatakan itu baik, itu benar. Memuji-muji penguasanya dengan tujuan menjilat penguasa, dengan tujuan mengharapkan dunia diberikan upah yang besar oleh penguasa. Adapun bitalatul khair, bitalatul haq, teman yang baik, orang-orang dekat yang baik, fa innaha tanzuru ma la yurdi Allah wa rasuluh. Dia memperhatikan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul, dan menunjukkan kepada penguasa terhadap apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tatkala penguasanya melakukan suatu kejahatan, melakukan suatu kezaliman, maka dia mengingatkan dengan baik. Ini yang dimaksud dengan kalimatul haq inda sultanin jariyah. Mengucapkan kalimat yang benar kepada penguasa yang jahat. Nah, tentu perkara ini perkara yang berat. Tatkala kita harus menyampaikan kalimat yang benar, kalimat yang adil terhadap penguasa yang jahat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap hal ini termasuk afdhal jihad. Jihad yang paling afdhal. Nah, sebaliknya, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu kalimatul batil inda sultanin jair, mengucapkan kalimat yang batil terhadap penguasa yang jahat. Penguasa yang melakukan kejahatan-kejahatan, tapi ternyata dia memuji-mujinya, atau dia menyatakan engkau benar kepada penguasanya, padahal jelas-jelas penguasanya melakukan kejahatan, atau menghias-hiasi perbuatan jahat penguasa seakan-akan itu adalah kebaikan, seakan-akan itu adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji. Nah, sehingga orang yang semacam ini, dia hanya melihat apa yang diinginkan oleh penguasanya. Kemudian dia berbicara pada penguasa tersebut dan menghias-hiasinya. membenarkan apa yang dilakukan oleh penguasa. Kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, dia membenarkannya. Ini disebut dengan kalimatul batil inda sultanin jahil. Ucapan yang batil terhadap penguasa yang jahat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya kalimat yang benar, ucapan yang benar terhadap penguasa yang jahat, ini merupakan jihad yang paling afdal, jihad yang paling besar. Dikarenakan kalau penguasanya penguasa yang adil, tatkala kita mengucapkan kalimat yang benar kepada penguasa yang adil, maka dia memudaratkan. Ketika kita mengucapkan kalimat yang adil kepada penguasa yang baik, penguasa yang adil, maka ucapan yang adil yang disampaikannya tidak akan memudaratkan. Dikarenakan penguasa yang adil, dia akan menerima keadilan, dia akan menerima kebenaran. Ada pun penguasa yang jahat, yang zalim, tatkala kita menyampaikan kebenaran kepadanya, kadang-kadang penguasa tersebut dia murka, atau memberikan hukuman, atau memberikan gangguan yang menyakitinya. Sehingga Rasul menyatakan, jihad yang paling afdal yaitu kalimat yang benar, ucapan yang hak terhadap penguasa yang jahat. Nah, pikirkan tadi, tatkala kita menyampaikannya, kadang-kadang kita mendapatkan gangguan, kadang-kadang kita mendapatkan hukuman. Nah, seperti halnya terjadi kepada para imam, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika itu penguasa yang zalim, yang jahat, bahkan memiliki pemikiran yang menyimpang, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad, dia tetap mengucapkan kalimat yang benar, Al-Quran kalamullah. Nah, dia ucapkan kalimat yang benar terhadap penguasa yang jahat, Al-Quran adalah kalamullah. Dan beliau mendapatkan ujian ketika mengucapkan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim dan jahat. Nah, sampai beliau diberikan hukuman-hukuman, dipenjara, disiksa, dan lain sebagainya. Sehingga pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jihad yang paling afdal yaitu ucapan yang benar terhadap penguasa yang jahat. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini bahwasannya ada empat keadaan. Yang pertama, kalimatul haqqin inda sultanin adil wa hadhi sahla. Ucapan yang benar terhadap penguasa yang adil. Ini mudah. Ya. Kalau kita mengenal penguasa yang adil, penguasa yang saleh, penguasa yang baik, akan disampaikan kebenaran kepadanya, maka ini mudah baginya untuk menerima. Nah, yang kedua, kalimatul batil inda sultanin adil. Ucapan yang batil terhadap penguasa yang adil. Wa hadhihi khatirah. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Dikarenakan penguasa kadang-kadang terfitnah. Penguasa yang adil kadang-kadang terfitnah dengan ucapan kita yang batil yang disampaikan kepadanya. tatkala kita menghias-hiasinya dengan keindahan-keindahan. Nah, yang ketiga, kalimatul haqqin inda sultanin jahil. Ucapan yang benar terhadap penguasa yang jahat, maka jihad yang paling afdal. Ya. Jihad yang paling afdal sebagaimana pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kalimatul batil inda sultanin jahil. Kalimat yang batil terhadap penguasa yang jahat. Nah, dihias-hiasi kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, kemudian dibenarkan. Ini perkara yang salah. Nah, dari empat keadaan ini, yang paling afdal yaitu menyampaikan kebenaran terhadap penguasa yang jahat. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bukan hanya antara rakyat dengan rakyat saja, penguasa kepada rakyatnya atau mungkin rakyat kepada penguasa. Akan tetapi tentunya ada adab-adab dan ada akhlak-akhlaknya. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini, jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang jahat. Berdalil dengan hadis ini, mereka berani di podium-podium, di mimbar-mimbar, menjelek-jelekkan penguasa, menjatuhkan penguasa, menghina penguasa dengan alasan ini adalah kalimatul haq, kalimat kebenaran terhadap penguasa yang jahat. Cara yang semacam ini cara yang salah. Dalil yang mereka tempatkan tidak pada tempatnya. Nah, kita nyatakan bagaimana hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Jihad yang paling afdal yaitu ucapan yang benar terhadap penguasa yang jahat. Tapi di dalam menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang jahat ada adab-adab dan ada akhlak-akhlaknya yang diajarkan dan dibimbing oleh Nabi SAW. Jangan sampai hanya mengambil suatu hadis kemudian menampilkan hadis yang lainnya. Berdasarkan dengan hadis ini, tapi kita melihat bagaimana hadis yang lain. Dia bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah membimbing bagaimana kita menyampaikan kebenaran kepada penguasa, bukan dengan cara menjelek-jelekannya di mimbar-mimbar, di podium-podium, di tempat-tempat umum, akan dari menasihatinya dengan cara yang benar. Nah, Rasulullah mengatakan man kana indahu nasihatun lil sultan fala yabdahu al-alani. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, maka janganlah engkau tampakkan terang-terangan. Akan tetapi ambillah tangannya, berdua-duaanlah dengannya, sampai nasihat. Jangan terang-terangan di muka umum, menjelek-jelekkan penguasa, menghina penguasa, menjatuhkan penguasa. Jangan. Nah, sebagian orang menyatakan dengan terang-terangan saja tidak berubah, apalagi dengan sembunyi-sembunyi, gak akan berubah penguasa ini. Nah, kita sampaikan kepada yang kita ikuti bimbingan jam, bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah pendapat-pendapat, apakah kita yakin bahwa hadis-hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? baik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar ikuti saja petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kita sebagai seorang muslim yakin bahwasanya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan. Jangan mendahulukan pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulukan Al-Kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikarenakan kita yakin sebagai seorang mukmin dalam Al-Kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Nah, di sini pun asumsi supaya kita menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Menyampaikan kebenaran itu baik kepada penguasa yang adil atau kepada penguasa yang jahat. Bahkan kalau kita menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang jahat, pahalanya lebih besar. Dikarenakan konsekuensinya pun besar. Kadang-kadang tadi, tatkala menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang jahat, kita mendapatkan gangguan, kita mendapatkan ancaman, bahkan mungkin kita diancam dengan hukuman-hukuman. Nah, sehingga besar pahalanya orang yang menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang jahat, akan tetapi disebutkan dengan adab-adab dan akhlak-akhlak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu juga dalam hadis yang berikutnya, semakna dengan hadis yang sebelumnya dari Abu Abdullah Thariq bin Shihab al-Bajali. Nah, seorang bertanya kepada Nabi SAW, ayo jihad afdal, jihad apa yang paling afdal? Tapi mengatakan kalimatu haqqin inda sultanin jahil, kalimat yang benar terhadap penguasa yang jahat. Nah, diwakilkan dengan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik, masuk hadis yang ke-12 atau hadis yang ke-13 atau yang ke-201. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibn Mas'ud, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma dakhala an-nafsu 'ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fa yaqulu ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak. Sesungguhnya awal pertama kali masuknya kekurangan terhadap Bani Israel di mana seorang bertemu dengan yang lain yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian orang ini mengatakan, wahai fulan, bertakwalah engkau kepada Allah, tinggalkanlah apa yang kau lakukan, sesungguhnya tidak hal bagimu. Summa yalqahu min al-ghad. Kemudian esok harinya dia bertemu lagi dengan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Wa huwa ala hali, dan dia tetap dalam kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Fala yamna'uhu dhalika ay yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Ternyata perkara tersebut tidak menghalangi dia untuk menjadi teman makannya, teman minumnya, dan teman duduknya. Falamma fa'alu dzalika, tatkala mereka melakukan, daraballahu quluba ba'di bid'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan hati sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Summa qala, kemudian Allah mengatakan, ru'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daud wa 'Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibn Maryam. Yang demikian itu dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan, durhakaan, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka pun tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Taro kasirun minhum yatawallawna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Kau lihat kebanyakan mereka itu berloyalitas kepada orang-orang kafir. Alangkah jeleknya apa yang telah mereka persembahkan, yang telah mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Ila qawli sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla, sama sekali janganlah kalian seperti mereka. Seperti Bani Israil yang mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Demi Allah, sungguh kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa la ta'khudunna 'ala yadi zalim. Dan hendaklah kalian mencegah tangan orang yang melakukan kezaliman. Wala ta'dirunnahu al-haqqi asra. Dan hendaklah kalian mengembalikannya kepada kebenaran. Wala taqsurunnahu al-haqqi asra. Awla yajibanallah bi'kulubi ba'dikum ala ba'd. Summa layal'anannakum kama la'anahum. Nah, hendaklah kalian mengembalikan mereka kepada hak kebenaran dan membiarkan mereka di atas kebenaran. Atau kalau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunturkan hati-hati sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Nah. Kita baca dulu, wa hadza lafdzu Abi Dawud. Ini lafaz Abu Dawud. Walaupun Tirmidzi, ada pendapat Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Lamma waqa'at Bani Israil fil ma'adi, nahathum ulama'uhum wa lam yanjahu." Tatkala Bani Israil terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan, ulama-ulama mereka melarangnya, akan tapi mereka tidak berhenti, tetap melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Fajalahu fi majalisihim wa waqaluhum wa sarabuhum. Kemudian para ulama-ulama mereka itu menjadikan mereka sebagai teman-teman duduk dalam majlis-majlis mereka. Bahkan teman-teman makannya dan minumnya. Fadaraballahu quluba ba'dihim biba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala benturkan hati-hati mereka dengan sebagian yang lainnya. Wala'anahum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Melisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dalika lima sawakan yang adunya, demikian itu dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan dan mereka melampaui batas. Bacalah surat Rasulullah wakana menikah kita. Kemudian Rasulullah duduk. Dia main sebelumnya beliau bersandar. Bapak dan mengatakan, la walali nafsi biadi hatta ta'tiruhum al-haqi asra. Tidak. Demi zat, demi Allah yang jiwaku ahli tangannya. Nah, sampai kalian mengembalikan mereka kepada kebenaran. Nah, dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW menyebutkan di antara sebab kehancuran Bani Israel, di mana tatkala seseorang bertemu dengan yang lainnya yang melakukan kemaksiatan, orang tersebut mengingatkan orang yang melakukan kemaksiatan, mengatakan, wahai fulan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan apa yang telah engkau lakukan, perkara itu sudah dihalalkan bagimu. Nah, esok harinya ternyata orang tersebut masih melakukan kemaksiatan. Dan orang yang mengetahui, yang sebelumnya mengingatkan, ternyata dia menjadikan orang yang selalu melakukan kemaksiatan tersebut menjadi teman duduk, teman makannya, teman minumnya, dan tidak mengingkari lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada mereka. Nah, sehingga dengan sebab ini Allah benturkan hati-hati sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Bahkan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Qurinal ladina kafaru min bani Israil. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil. Ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Melisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Apa sebabnya? Dari kalimah rasau wa kalmi yasalun, dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan mereka melampaui batas. Sebab yang pertama, kenapa Allah melaknat mereka? Dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan kedurhakaan. Dikarenakan mereka melampaui batas. Sebab yang berikutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Dan mereka pun tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Kemungkaran yang terjadi di antara mereka dibiarkan begitu saja. Tidak saling mengingkari. Nah, ini adalah sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel, orang-orang kafir di antara Bani Israel. Dikarenakan mereka tidak saling mencegah kemungkaran. Nah, sehingga Allah sebutkan lagi sama kanu yaf'alun, angka jeleknya apa yang mereka lakukan. Mereka terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh kepada sifat melampaui batas, kemudian tidak saling mengingatkan satu dengan yang lain, tidak saling mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka. Kemudian sebab yang berikutnya, taro kathirun minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kau lihat kebanyakan mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir, mencintai orang-orang kafir, meminta bantuan pertolongan kepada orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali dan penolong-penolongnya. Saya lo katakan lebih sama qaddamat lahum anfusuhum, alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Nah, sehingga dalam hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini diantara sebab kehancuran suatu umat. Kehancuran Bani Israel diantaranya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini ada sebab laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya dalam hadis-hadis yang kita bacakan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan masalah ini, al-amru ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sampai telah disebutkan di antara para ulama ada yang menyatakan amar ma'ruf nahi munkar rukun Islam yang keenam, saking pentingnya. Ya. Walaupun pendapat yang kuat, rukun Islam itu ada lima. Sebagian ulama memandang saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar sampai menjadikan amar ma'ruf nahi munkar ini rukun yang keenam. Nah, tapi yang kuat rukun Islam itu hanya ada lima. Nah, yang jelas di sini menunjukkan tentang pentingnya al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hadis yang ke-14 merupakan hadis terakhir di dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang tahu siapa nama Abu Bakar? Abdullah bin siapa, buku apa? Ya, siapa buku apa? Ya, siapa namanya? Abu Bakar punya. Siapa nama Abu Bakar? Saya tahu Abu Bakar nama punya, nama asli. Siapa punya? Siapa nama aslinya? Abdul Aziz Usman. Nah, buka Bapak Usman. Sekarang Bapak. Ini nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mengatakan, "Kalau seandainya aku boleh menjadikan di antara manusia ini sebagai khalil, orang yang sangat dicintai, orang yang sangat dekat, akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil." Nah, bahkan tak ada bertanya siapa orang yang paling dipuji cintai di antara sahabat-sahabatnya, Rasul mengatakan Abu Bakar. Ya. Sahabat yang menemani Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, sahabat yang membenarkan Nabi SAW tatkala manusia mendustakannya. Nah, dia mengatakan, "Qala ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah." Wahai manusia, sungguh kalian membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tidak bermudarat kepada kalian orang yang tersesat apabila kalian mendapatkan hidayah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'u zalima, sesungguhnya manusia apabila melihat orang yang melakukan kezaliman, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, kemudian tidak mencegah tangannya untuk melakukan kezaliman, au syaka ayya ummahu rabbi iqab minhu, khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan iqab secara menyuruh kepada mereka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i bi asanid sahihah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nah, adapun hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-201. Nah, sebagian ulama, Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mendhaifkan Adhan Do'ifu Ibn Majah, Do'ifu Jamin, dari sisi lahat Do'ifah. Baik, hadis yang barusan kita bacakan, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian membaca ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tidak bermudarat kepada kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini zahirnya, seseorang apabila dia mendapatkan petunjuk, maka sesatnya manusia tidak memberikan mudarat kepadanya. Dikarenakan tatkala seseorang istiqamah terhadap dirinya, maka pahalanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Akan tetapi dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat orang yang sesat tidak akan menurutkan kepada kita la yadurrukum man dhalla idza hadaytum, tidak akan menurunkan kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Nah, ini syarat. Ya, ini syaratnya. Apabila kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, nah, maka orang sesat tidak akan menurunkan kita. Ya. Dan tentunya al-hidayah wal idlal ini tangan Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Taala berikan petunjuk, maka dari seorang pun yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa Taala biarkan sesat, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Nah, dan di antara petunjuk kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini masuk ihtijaj. Nah, sehingga mesti wala budda an naslima min al-durar wa dalika bil amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Sebagaimana saya melakukan dengan Allah Ta'ala, di antara bentuk ihtidak yang disebutkan dalam ayat tadi, la yadurukum man dhalla idza hadaytum, orang sesat tidak akan mudaratkan kepada kalian apabila kalian mendapatkan petunjuk. Dan di antara bentuk ihtidak yaitu lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, Nabi SAW mengatakan, inna nas idza ra'al munkar falam yughayyiru aw falam ya'khudhu 'ala yadi dhalim aw saka ay yakunhum qadi'a qabilin min indih. Manusia apabila melihat kemungkaran dan tidak merubah kemungkaran atau tidak mencegah tangan orang yang melakukan kezaliman, maka khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan iqab yang menyuruh kepada mereka. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sesat ini bisa memudaratkan kepada kita. Nah, hal ini apabila kita melihat orang-orang yang sesat, orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemudian kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, jadi sampai kita menganggap bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi bertolak belakang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Orang sesat tidak akan mendorong kalian apabila kalian mendapatkan petunjuk. Nah, dan di antara mendapatkan petunjuk yaitu dia melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Adapun kalau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, nah, maka orang-orang yang sesat, orang-orang yang melakukan kemungkaran, ini bisa mendorong kepada kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis tadi, seseorang atau manusia apabila melihat kemungkaran kemudian tidak merubahnya, dan juga melihat kezaliman tapi tidak mencegah kezaliman dari orang yang melakukan kezaliman tersebut, maka khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan adab yang menyeluruh, bukan hanya kepada orang yang zalim saja, akan tapi kepada semuanya. Nah, Allah mengatakan wa taqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan. Hendaklah kalian khawatir, merasa takut terhadap musibah, terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Nah, akan tapi musibah tersebut menimpa kepada semuanya, baik orang yang zalimnya ataupun orang yang tidak melakukan kezaliman, akan tapi dia tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ya jelas bahwasanya ayat yang kita bacakan tadi dengan hadis tidak bertolak belakang, dan ini dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau mengingatkan manusia dengan ayat tadi, kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana orang yang sesat tidak akan bermudaratkan kepada kalian dengan sesat. Nah, kalian tidak perlu kepada Allah. kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ihtidal meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita mendapatkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka orang-orang yang besar tidak akan memudaratkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak dapat amar ma'ruf dan nahi munkar, maka orang-orang yang besar, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang terjatuh kepada kemungkaran-kemungkaran ini bisa memudaratkan kita. Tidak akan Nabi mengingatkan kalau seandainya tidak merubah kemungkaran, tidak mencegah keboliman dari orang yang melakukan keboliman, khawatir Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab secara menyeluruh. Nah, hadis ini merupakan hadis yang terakhir dari bab tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, dari ayat-ayat dan dari hadis-hadis yang kita bacakan ini, hendaklah kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran tentang pentingnya dan wajibnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan bahayanya orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dikarenakan dengan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar ini sebab adab dari Allah Subhanahu wa taala, sebab laknat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebab kehancuran suatu umat tatkala meninggalkan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allahu a'lam bishawab. Nastafi ila kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah, syukur ala ilahi wa ta'ala, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.